الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله جميعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Awaiqut Thalab yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Kita masih berada pada aik yang kelima, yaitu Adamu Tadarruj Fi Talab. Salah satu penghalang yang merintangi seorang penuntut ilmu dalam belajar adalah tidak bertahap di dalam belajar. Qala rahimahullah wa qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Kata Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah dan telah berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah Sahibu Taisir Karimi Rahman, pemilik kitab tafsir yang berjudul Taisir Karimi Rahman Fi Tafsir Kalamil Mannan. Kata beliau, amma al-ilmun nafi'u fahuwa, adapun ilmu yang bermanfaat, maka dia itu adalah al-ilmu al-muzaki lil qulubi wal arwah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mensucikan hati, ilmu yang membersihkan anggota badan. Itu ilmu yang bermanfaat, hatinya menjadi baik, hatinya menjadi bersih dari keyakinan-keyakinan yang salah, dari amalan-amalan hati yang menyimpang, dari kotoran-kotoran hati. Demikian juga anggota badan ini bersih dan suci dari perbuatan-perbuatan yang kotor, dari perbuatan-perbuatan yang jelek, apakah itu lisannya ataukah anggota badan yang lainnya. Bersih dari perkataan-perkataan yang keji, bersih dari perkataan yang kotor, dari memaki, mengolok-olok. Demikian juga anggota badan yang lain, bersih dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Itu ilmu yang bermanfaat, yang membersihkan hati dan anggota badan. Al-musmiru li sa'adati dharain, yang membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghasilkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Terus apa itu ilmu yang mensucikan hati dan anggota badan serta membuahkan hasil kebahagiaan dunia dan akhirat? Qala wa huwa ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itulah ilmu yang bermanfaat. yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah ilmu yang membersihkan hati. Itulah ilmu yang mensucikan anggota badan dan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Min hadisin wa tafsirin wa fikhin, dari hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafsir, dan tafsir. Tafsir ayat-ayat Allah ataupun tafsir dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fikhin, dan fikih, tata cara ibadah, tata cara wudu, tata cara salat, tata cara bergaul dengan orang tua, bergaul dengan saudara, bergaul dengan tetangga, dan seterusnya. Itu ilmu yang bermanfaat. Hadis, tafsir, dan fikih. Wa ma yu'inu ala dzalika, dan semua perkara yang membantu, yang menolong atas perkara tadi, atas apa? Atas ilmu hadis, atas tafsir, atas fikih. Min ulumil arabiyah, dari ilmu-ilmu Arab, bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, apakah itu nahwu atau kasarof, ini termasuk ilmu yang membersihkan hati, ilmu yang membersihkan anggota badan. Kenapa? Karena hadis tidak akan kita ketahui kecuali dengannya, karena hadis berbahasa Arab. Tafsir tidak akan kita ketahui kecuali dengan bahasa Arab. Demikian juga fikih. Maka ilmu bahasa Arab ini termasuk ilmu yang mengantarkan kepada kesucian hati, kebaikan hati dan anggota badan. Bihasabi halatil waqti, sesuai dengan keadaan waktu. Keadaan apa? Waktu. Mungkin sebagaimana di zaman yang membutuhkan apa? Belajar bahasa Arabnya lebih banyak, sehingga harus didahulukan. Seperti keadaan kita. Wal mawdhi' alladhi fihi al-insan, demikian juga sesuai dengan tempat di mana orang itu berada. Sesuai dengan tempat di mana seorang tinggal. Selain bahasa Arab, demikian juga ilmu yang lain yang mengantarkan seseorang bisa memahami apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan setelah itu bisa menyampaikan kepada orang lain. Qala wa ta'yinu ma yastaghilu bihi min al-kutub yahtalifu bi ikhtilafil ahwal wal buldan, dan menentukan apa dari kitab yang seorang talib harus sibuk dengannya, yaitu menentukan kitab yang harus dipelajari oleh seorang murid, ini berbeda dengan perbedaan keadaan dan perbedaan negeri. Maka kemarin kita baca sedikit contoh dari arahan para ulama kitab-kitab yang harus dipelajari, yang itu berbeda-beda, tidak sama, dan sebagaimana nanti juga yang akan disebutkan oleh beliau. Demikian juga negeri, kalau dia tinggal di negeri yang bermadzhab Syafi'iyah, maka sebagian ulama menjelaskan dia harus mempelajari ilmu yang berkaitan atau dijelaskan dalam madhab Syafi'iyah. Kalau tinggal di negeri yang di situ bermadhab Hambaliyah, dia harus mempelajari ilmu yang bermadhab Hambaliyah dan seterusnya. Itu semua untuk menentukan kitab apa yang harus dipelajari. Ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan dan perbedaan negeri di mana seseorang tinggal. Walhalatu taqribiyah fi nadharina, dan keadaan sebagai pendekatan, gambaran pendekatan, kata As-Sa'di rahimahullah, biar kita mudah untuk memahami, sesuai dengan pandangan kita di sini adalah an yajtahida talibul ilmi fi khibdi mukhtasaratil fan alladhi yastaghilu bihi. Hendaknya seorang talib, seorang siswa atau santri bersungguh-sungguh di dalam menghafal mukhtasar, ringkasan-ringkasan fan, bidang ilmu yang dia sibuk dengannya. Mungkin dalam fikih apa kitab yang paling ringkas, di dalam bahasa Arab apa yang paling ringkas, di dalam tafsir apa, di dalam hadis dan seterusnya. Dicari yang paling mukhtasar, paling ringkas. Fa in ta'azzara aw qasura 'alayhi hifdzuhu lafdzan, maka jika dia itu ta'azzur, tidak mampu, atau qasur, tidak mampu untuk menghafalnya secara lafaz atau harfiah, ilmu atau fan yang ringkas tadi, yang mukhtasar, kalau tidak mampu menghafalnya, fal yukarirhu katsiran, maka hendaknya dia mengulang-ulang. Jadi umpama umdatul fikhi, dia tidak mampu menghafalnya, dia ulang-ulang, dipelajari, dimurojaah, diulang-ulang. Mungkin dalam bahasa Arab jurumiyah, kalau mampu dihafalkan, kalau tidak mampu diulang-ulang, dimurojaah. Kasiron, dengan banyak. Mengulangnya apa? Banyak. Sekali belajar selesai, belajar lagi. Sekali belajar selesai, belajar lagi, diulang-ulang. Supaya apa? Hatta tarsakha ma'anihi fi qalbih, hingga tertancap kuat makna-maknanya di dalam hatinya. Dia tidak hafal secara lafaz, tapi faham maknanya, kandungannya, faham dan tertancap di dalam hatinya. Walaupun tidak hafal lafadznya, tapi apa? Maksud dan kandungannya tahu. Summa takunu baki kutubil fan, kemudian setelah itu apa? Kitab-kitab yang lain yang ada di fan bidang ilmu. Yang pertama beliau sebutkan yang paling ringkas, mukhtasar. Setelah itu apa? Setelah kitab-kitab yang ringkas, maka yang lebih dari itu. Baki kutubil fan, mungkin kalau jurumiyah sudah selesai, ganti dengan apa? Tuhfatusaniyah sebagai penjelasannya, atau tambah dari itu Khulalu Dhahabiyah atau Tuhfah Al-Wusobiyah, atau naik kepada berikutnya Mutamimah Al-Jurumiyah dengan Sarah Al-Ahjal Kawakibuturiyah atau syarah yang lain, kat tawdihi wa tafsir lidhalikal asli ladhi adrakahu wa arafahu, sebagai tawdih, penjelasan wa tafsir dan keterangan lidhalikal asli, untuk dasar yang sudah dihafal tadi, ematannya. Alladhi adrakahu, yang telah dia capai, wa arafahu, dan telah dia ketahui. Jadi yang pertama di sini beliau memberikan arahan kepada kita dalam belajar adalah cari kitab yang paling ringkas. Paling apa? Ringkas, mukhtasar. Itu yang paling ringkas. Kalau bisa dihafalkan. Kalau tidak mampu menghafal, diulang-ulang. Dimurajaah supaya apa? Kokoh makna dari apa yang dipelajari tersebut. Qala rahimahullah, falau hafizu talibul ilmi al-aqidah al-wasitiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa thalathatil usul wa kitab at-tauhid li Syekh Muhammad rahimahullah. Kalau seandainya seseorang siswa atau santri penuntut ilmu menghafal akidah wasitiyah, kita belum sampai, atau menghafal salah satu usul yang sudah antum pelajari, atau menghafal kitab tauhid, ini sungguh bagus. Jadi beliau memberikan arahan di sini dalam perkara akidah, dalam perkara apa? Akidah, menghafal akidah wasitiyah, atau dalam perkara tauhid menghafal salah satu usul. Demikian juga kitab tauhid. Ini sungguh bagus. Kalau bisa menghafal, ini sungguh bagus sekali. Tapi kalau tidak bisa, sebagaimana disebutkan beliau, diulang-ulang, dimurojak, dibaca, diulang, dan seterusnya, supaya apa? Tertancap kuat di dalam hati. Itu di dalam akidah atau dalam tauhid. Wa fil fikhi, di dalam fikih, mukhtasaru ad-dalil wa mukhtasaru al-muqni. Dalam fikih menghafal mukhtasaru dalil, yaitu dalilul talib yang dikarang oleh Mar'i Al-Karmi yang kita tidak punya, atau Mukhtasar Al-Muqni yang disarah oleh siapa? Ibn Utsaimin dengan Sarhul Mumti'. Itu dalam fikih Mukhtasarul Dalil atau Mukhtasarul Muqni. Wa fil hadis, di dalam hadis Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram bisa dihafal. Wa fil nahwi, dalam nahwu Al-Ajurumiyah, matan Al-Ajurumiyah dihafalkan. Wa ijtahada fi fahmi hadhihi al-mutun wa raja'a 'alayha ma tayassara min shuruhiha. Kemudian dia bersungguh-sungguh dalam memahami matan-matan ini, matan akidah, matan fikih, kemudian matan bahasa Arab. Dihafalkan, kemudian bersungguh-sungguh dalam apa? Memahami matan atau makna dari matan ini. Wa raja'a 'alayha ma tayassara min shuruhiha. Kemudian setelah itu apa? Murojaah atas matan tadi dari sarah-sarahnya yang sekiranya dia mampu untuk dia lakukan. Ma tayassara, bayang mudah yang mampu dia lakukan. Sarah dari apa? Akidah wasitiyah, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Syarah Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Shalih Fauzan atau Syekh bin Baz atau yang lainnya. Demikian juga Kitabut Tauhid, setelah menghafalkan kemudian pelajari sarahnya, apakah sarah Fathul Majid, sarahnya Syekh Abdul Rahman, ataukah kitab Taisir Azizil Hamid. Taisir Azizil Hamid dengan sarah Syekh Abdul Rahman, cucu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, atau sarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh bin Baz, atau dengan sarah Qaulul Mufid yang ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin, atau sarah yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan I'anatul Mustafid, atau sarah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di Qaulus Sadid atau Al-Jadid, dan yang lainnya dari sarah para ulama. Setelah menghafalkan matan, kemudian mempelajari sarahnya. Demikian juga di dalam fikih, di dalam hadis, dan di dalam nahwu. Fa innaha kasuruhi laha, maka sungguhnya itu seperti sarah, au kutubu fanniha, atau kitab-kitab fan, fan akidah, fan fikih, fan hadis atau fan nahwu, yang lainnya dari yang telah disebutkan. Fa innaha kasuruh laha, maka sungguhnya itu seperti sarah atasnya. Sarah pada kitab tadi seperti Mutamimah ala Jurumiyah, ini sebagai sarah atau sebagai penjelas dan tambahan murojaah dari kitab ala Jurumiyah. Hanya sedikit tambahan, ada sedikit tambahan dari kitab Al-Ajurumiyah. Li'anna talibal ilmi idha hafidul usul sara lahu malakatun tamatun fi ma'rifatiha hanat alaihi kutubul fanni kulliha astighara wal kibar. Karena sesungguhnya seorang siswa, seorang murid, apabila dia telah menghafal usul, telah menghafal dasar, pokok dan pondasi, maka dia akan memiliki malakah, kemampuan tamah yang sempurna di dalam mengetahuinya. Dia mengetahui fan bidang ilmu tersebut. Hanat alaihi kutubul fan kulliha, akan mudah bagi dia kitab-kitab fan seluruhnya. Kapan? Kalau sudah menguasai usul, pokok atau dasar. Kalau dasarnya sudah ada, akan mudah bagi dia kitab-kitab selainnya, baik as-sighar wal kibar, baik kitab itu yang kecil. Kalau fikih mungkin Minhajus Salikin, kitab yang kecil. Wal kibar atau kitab yang besar, apakah itu Al-Mughni ataukah Al-Kafi atau yang lain. Kalau usulnya sudah kuat, dasarnya sudah kuat, sudah mapan, maka untuk mempelajari yang lebih dari itu akan apa? Mudah. Akan apa? Mudah bagi dia. Sebagaimana kalau dia mapan dalam pelajari Jurumiyah dalam bahasa Arab, dia akan mudah mempelajari kitab yang selainnya, mungkin Mutamimah atau mungkin sarahnya, sarah dari Jurumiyah atau yang lainnya, mungkin mempelajari Qawaid Al-Asasiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Hamlawi. Demikian juga kitab-kitab yang lain. Kalau dasarnya itu mapan, dasarnya itu kuat, mudah bagi dia untuk mempelajari yang lain. Wa man daya al usul hurimal wusul. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan dasar, pondasi, dia tidak menguatkan dasarnya, tidak menguatkan pondasinya. Ilmu-ilmu yang dasar tidak dia kuatkan, bahkan dia tinggalkan, hurimal wusul, dia tidak akan sampai, terhalangi untuk sampai pada tujuan. Mau belajar fikih, dasar ilmu fikih tidak dia pelajari, dia akan bingung. Dia akan apa? Bingung, tidak akan sampai kepada tujuan yang ingin dia capai. Kenapa? Karena dasar, pondasi tidak dia kuatkan, tidak dia kokohkan. Qala rahimahullah, faman harisa ala hadil ulumin nafi'ah, maka barang siapa yang semangat atas ilmu-ilmu yang bermanfaat ini, wasta'ana billah, dan dia minta pertolongan kepada Allah, a'anahu, Allah akan menolong dia. Barang siapa yang semangat mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat ini, apa ilmu yang bermanfaat tadi? Yaitu ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis. Demikian juga ilmu bahasa Arab. Kemudian yang kedua, minta tolong kepada Allah, maka Allah akan menolongnya. Wa baraka lahu fi ilmih, dan Allah akan memberikan berkah kepada dia di dalam ilmunya. Wa tariqihi alladhi salakah, dan Allah akan berikan berkah kepada jalan yang dia tempuh. Ilmunya diberkahi, perjalanannya diberkahi oleh Allah. Wa man salaka fi talabihi lil ilmi ghaira tariqatin nafi'ah fatat 'alaihil awqat. Dan barang siapa yang perjalanan dia dalam menempuh ilmu atau mencari ilmu dengan selain cara yang bermanfaat tadi, maka akan terluput atasnya waktu, akan hilang percuma waktu yang dia berikan. Kenapa? Tidak melewati cara, arahan dan bimbingan para ulama. Dengan apa? Pertama, menguatkan dasar, pelajari dulu yang paling ringkas dan seterusnya. Kalau tidak seperti itu, maka akan terluput atasnya waktu, hilang percuma waktu yang dia berikan. Walam yudrik illal ana, dan dia tidak mendapatkan kecuali kecapean, payah, capek, tidak mendapatkan hasil. Kama huwa ma'rufun bil musyahadati wa tajribah, sebagaimana itu apa? Ma'ruf, diketahui dengan apa? Musyahadah, bisa disaksikan, sudah terbukti. Wa tajribah, dan dengan apa? Praktek, sudah teruji. Barang siapa yang tidak menempuh jalan yang sudah terbukti dan teruji tadi, yang telah dijelaskan oleh para ulama, maka apa? Tidak akan membuahkan hasil. Hasilnya hanya capek dan membuang-buang waktu. Ini menunjukkan pentingnya belajar itu dengan bertahap, dan juga pentingnya bersabar di dalam belajar. Kenapa? Karena dengan tahap demi tahap. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanalhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.